Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala huma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Terakhir yang kita pelajari adalah hadis Ubadah Ibn Shamit radhiyallahu an. Padanya ada keutamaan tauhid sesuai dengan bab kita, bab tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang terkandung di dalam surat Al-An'am, orang yang bertauhid akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan juga akan mendapatkan hidayah. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis Ubadah bin Shamit, adkhalahu Allahu al-jannata 'ala ma kana min al-amal. Allah akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam jannah bagaimanapun amalannya, selama dia meninggal di atas iman dan tauhid. Namun di sini butuh ditambahkan faedah, adkhalahu Allahu al-jannata, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul al-Mufid, ya, ditulis sebagai tambahan faedah. Iskhalul jannati yang qismila qismain. Orang yang bertauhid dimasukkan ke dalam jannah terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, iskhalun kamilun, dimasukkan sempurna. Lam yusbab bi'adabin, tidak didahului dengan adab, langsung masuk ke dalam jannah. Lam yusbaq di adab, tidak didahului dengan adab. Liman atammal amalah, bagi muwahhid yang menyempurnakan amalannya, sempurna amalannya. Naam, yadkhuluna al-jannah bagair hisab wala adab, langsung masuk dalam jannah. Ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tsani idkhalun naqis, masuk dalam jannah naqis, dengan sifat yang kurang. Masbukun bi adab, dalam artian didahului terlebih dahulu dengan adab. Ya, diadab dulu di neraka, tsumma ma'aluhu ila al-jannah, kemudian tempatnya di jannah. Bagi siapa? Liman naqasa al-amalah, bagi yang kurang amalannya. Dia bertauhid tapi amalannya kurang, di sana ada dosa-dosa yang baik yang dia lakukan, sehingga kejelekannya mengalahkan kebaikannya. Ketika ditimbang, ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya, tapi dia masih muwahhid, bertauhid. Maka amruhu ila Allah, insya'a adzabah wa insya'a lam yu'adzibhu, inna Allah la yaghfiru asy-syadzib wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Baik, ini yang butuh kita tambahkan. Baik, hadis berikutnya, perhatikan bukunya semua. Ya. Walahuma, dan dikeluarkan pula oleh keduanya, yaitu Bukhari Muslim, karena hadis Ubadah bin Shamit sebelumnya akhrajah, dikeluarkan Bukhari Muslim. Walahuma, dikeluarkan Bukhari Muslim fi hadis Itban, dalam hadis Ijban. Fa inna Allah harrama 'ala an-nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan atas neraka man, barang siapa yang qala, mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi, dia mengharapkan bidzalika, dengan itu wajah Allah, wajah Allah. Yang ini ikhlas semata, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Itban, namanya adalah Itban bin Malik Al-Ansari. Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, fa inna Allah, sungguhnya Allah haram 'ala an-nar, akan mengharamkan atas neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Haram 'ala an-nar, yani Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Bagi yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yani ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pada kalimat dia bertaghi bidzalika wajh Allah, dia mengharapkan dengannya wajh Allah. Di sini mengandung konsekuensi dia beramal. Mengandung konsekuensi dia beramal dengan amal soleh yang merupakan tuntutan dari tauhid yang dia miliki. Kenapa kita katakan demikian? Karena lianna mubtaghi syai'i yas'a fil wusul ilaih. Mubtaghi syai', orang yang mencari sesuatu, mencari sesuatu. Yabtaghi yani yatlub. Ya, orang yang mencari sesuatu, yas'a, dia akan berusaha supaya sampai kepada sesuatu yang dia cari. Yabtaghi, ya, dia mencari dengan wajah Allah. Tayyib. Mubtaghi syai', sesuatu. Orang yang mencari sesuatu, apa yang dia lakukan? Apakah tinggal diam di tempatnya? Karena dia mengharapkan sesuatu. Dia ingin menggapai sesuatu, mencari sesuatu itu. Biasanya orang yang demikian akan melakukan berbagai macam usaha supaya bisa mendapatkan apa yang dia cari. Artinya ada usaha. Ada usaha. Nah, demikian pula, dia pergi di dalam kewajah Allah, maka dia akan berusaha mengamalkan amal salihah yang merupakan tuntutan dari la ilaha illallah. Nah, baik. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, menjelaskan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, iftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya syurga itu la ilaha illallah. Kuncinya syurga la ilaha illallah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian salaf menjelaskan hadis ini, ma min miftahin illa walahu asnan. Ya, setiap kunci mesti memiliki asnan, gigi-gigi. Ya, kita punya kunci, kunci itu ada giginya, gigi-gigi. Ya, baik. Man ada bimiftahin la asnan lahu la yiftahahu. Orang yang mendatangkan kunci tapi tidak punya gigi-gigi, ya, ada kuncinya tapi kunci itu tidak punya gigi, bisa enggak kira-kira pintunya terbuka? Jawabannya tidak bisa. Nah, baik, demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus beramal, ya, dia harus beramal dengan amal-amal saleh. Dia harus mendatangkan syarat-syaratnya, konsekuensinya, supaya bisa mendapatkan manfaat dari ucapan dia la ilaha illallah. Nah, baik. Ini penjelasan hari ini. Sekarang kita ingin mengetahui keutamaan tauhid, ya, dari hadis ini. Hadis ini memberikan faedah, yufidul hadis fadla tauhid wa takfiruhu lidzunub. Hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan tauhid, ya, dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa-dosa. faedah yang bisa diambil dari hadis ini, tulis yang pertama, keutamaan tauhid dan bahasanya tauhid menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa. Allah mengharamkan atas neraka. Artinya dengan sebab itu dosa-dosanya dihapuskan sehingga dia tidak masuk ke dalam neraka. Faedah yang lain, yaqidu itsbata sifatil wajhi lillahi kama yaliqu jalali wa 'azamati. Penetapan sifat wajah bagi Allah, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Penetapan sifat wajah bagi Allah. Penetapan sifat wajah bagi Allah kama yaliqu jalalihi wa 'azamati, sesuai dengan yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaannya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Baik, hadis berikutnya wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ya, ikhatib Rabbahu azza wa jal, ya Rabb, wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkanlah kepada aku sesuatu, akuruka, dengannya aku berzikir memujimu, akuruka yani usni alaik, wa ada'uka bih, dan dengannya aku berdoa meminta kepadamu. Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, qul, katakanlah, ucapkanlah wahai Musa, qul ya Musa la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, ya, dengan la ilaha illallah itu kamu berzikir memujiku dan dengannya pula kamu beribadah, ya. Nah, berdoa, yakni dengan doa ibadah. Qala, Nabi Musa mengatakan, kullu ibadika yaquluna hadha, seluruh hambamu mengucapkannya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Artinya Nabi Musa menginginkan amalan yang khusus untuk dia. Menginginkan amalan yang khusus untuk dia yang tidak diamalkan oleh orang lain sebelum dan setelah beliau. Meminta amalan khusus. Bukan beliau meremehkan la ilaha illallah, bukan. Jadi jangan dipahami ketika Nabi Musa mengatakan semua hamba-hambamu mengucapkan ini la ilaha illallah. Tidak, tapi beliau maksud beliau ingin zikir khusus yang khusus untuk beliau yang tidak atau belum diamalkan oleh orang sebelum beliau maupun orang setelah. Nah, baik, meminta zikir khusus. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah kepada Nabi Musa yang belum beliau ketahui. Ya, Nabi Musa belum mengetahui keutamaan yang akan disebutkan ini. Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a, kalau seandainya 7 langit, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuninya, amir, ya, yang memakmurkan, yang menghuninya, yang memakmurkannya. Selain aku, wal aradina as-sab'a, dan juga 7 bumi, fi kifah, pada satu neraca timbangan, daun timbangan, ya, atau telinga timbangan. Nah, wa la ilaha illallah, dan la ilaha illallah diletakkan fi kifah, di neraca yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah, maka malat bihinna, yakni rajahat, la ilaha illallah akan lebih berat daripada hunna, itu semua. Hunna kembali kepada samawati sab' wal araduna as-sab'. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalimat la ilaha illallah, satu kalimat ini lebih berat jika ditimbang daripada itu semua. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Nah, Rawah Ibn Hibban wal Hakim shahhah hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Hakim, dan Al-Hakim menilai hadis ini hadis yang sahih. Adapun Al-Albani rahimahullah beliau menilainya hadis yang dhaif. Baik. Ala kulli hal maknanya sahih. Ya. Dari sisi sanad diperselisihkan tentang keabsahannya, dan tapi dari sisi makna fal makna sahihun, makna atau kandungan dari hadis ini benar. Baik, yang betul dijelaskan di sini la ilaha illallah adalah zikir sekaligus doa. Apa maknanya? Kalau dikatakan zikir jelas ya, kita biasa berpikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulang-ulang. Tapi tinjauan la ilaha illallah dikatakan sebagai doa, bagaimana penjelasannya? Kata Ibn Sayyid rahimahullah dalam Qawlul Mufid, hadihil jumlah, kalimat la ilaha illallah, zikrun, merupakan zikir, salah satu lafaz zikir, mutabamminun lidu'ai, salah satu lafaz zikir yang mengandung makna doa. Alasannya, li'anna zakirah, karena orang yang berzikir, yuridu ridallaha anhu, menginginkan keridhaan Allah atasnya. Wal wusula ila dari karamatih, dan juga menginginkan supaya sampai atau mendapatkan kebahagiaan, ila dari karamatih, mendapatkan kebahagiaan di kampung kemuliaannya, yaitu di akhirat. Nah, baik, jadi ketika seorang berzikir maka dia berdoa dengan makna doa ibadah. Jelas? La ilaha illallah. Dia berzikir, jelas dia berzikir. Dia berdoa dengan itu, nah, dia berdoa. Dari sisi apa? Apa yang dia inginkan dari amalan dia ketika berzikir, mengucapkan zikir ini? Pahala. Apa yang dia inginkan? Jannah. Artinya dia berdoa mengharap jannah dengan lisan apa? Lisan halnya, bahasa tubuhnya. Dengan bahasa tubuhnya dia dikatakan berdoa meminta jannah, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi dia berzikir dengan lisan maqalnya, jelas dia berzikir dengan lisan maqalnya. Dengan lisan halnya, bahasa tubuhnya dia berdoa seperti seorang sholat. Orang yang sholat itu dia berdoa dengan doa ibadah, karena doa itu terbagi menjadi dua ya. Sering kita dengar ini ya, atau biasa kita dengar, doa terbagi menjadi dua, doa ibadah, doa masalah. Doa masalah adalah permintaan yang kita minta. Nah, ini ma'ruf. Tapi doa ibadah artinya ketika seorang beribadah maka di waktu yang sama dia berdoa dengan bahasa tubuhnya, lisan. Orang sholat apa yang diinginkan? Apa yang diharap dari sholatnya? Jannah, takut dari neraka. Ketika dia beribadah, maka di waktu yang sama dia mengharapkan jannah, kemudian takut dari neraka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia meminta jannah dengan bahasa tubuhnya itu. Karena dia dikatakan pada saat itu berdoa, tapi dengan jenis doa ibadah. Paham ya? Nah, baik. Diambil faedah dari hadis ini yang pertama, anna al-aradina sab'un ka samawati wa anna lahunna wa anna lahunna amaran. Maksudnya bumi itu ada 7 lapis. Ya. Ka samawati, sebagaimana langit. 7 lapis. Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithluhun. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara tasrih bahwasanya bumi itu ada 7 lapis. Yang disebutkan secara jelas gamblang adalah langit. Allah yang menciptakan langit, yakni Allah menciptakan 7 langit, sab'a samawat. Nah, wa minal ardi mithluhun, dan juga bumi seperti itu, sepertinya, tapi tidak disebutkan angka 7. Adapun dalam hadis ini jelas tasrih ya. Coba perhatikan. Wal aradhina sab'ah. Sebutkan 7. Dan 7 bumi. Baik. Maka hadis ini ya, jika kita sinkronkan dengan ayat, ya, kita menafsirkan ayat dengan hadis ini, maka jelas bahwasanya bumi itu terdiri dari 7 lapis sebagaimana langit. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-imanu bil mizan wa anna lahu kifatan. Beriman terhadap adanya mizan, timbangan amal. Dan mengimani bahwasanya timbangan amal itu memiliki 2 daun timbangan. 2 daun timbangan. Ya, kalau di zaman kita sekarang mungkin jarang yang memakai itu. Ya. Yang memiliki 2 daun timbangan. Nah, sebagai penyeimbang. Baik. Zaman dulu banyak. Dan di akhirat itu bentuknya. Ya. Bentuknya demikian. Barakallahu fikum. Kita mengimani. Kesesuaian hadis dengan bab, munasabatul hadis dari bab. Anna ma qala la ilaha illallah, bahwasanya siapa saja mengucapkan la ilaha illallah an sudqin wa ikhlasin, karena jujur dan ikhlas, rajaha mizanuhu, maka timbangan amal kebaikannya akan menjadi berat. Wa hasala lahu al-fawzu was-sa'ada, dan akan mendapatkan al-fawzu was-sa'ada, keberuntungan dan kebahagiaan. Wa hadha min fadli tauhid, dan ini termasuk di antara keutamaan tauhid. Dan ini termasuk di antara keutamaan tauhid. Ini kesesuaian hadis dengan bab. Nah. Sebelum kita lanjutkan, ya, sekedar faedah bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini memiliki penguat, ya, syawahid dari hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As, riwayat Tirmidzi, tentang hadisul bitaqah, ya. Insyaallah taala antum semua biasa mendengar tentang hadisul bitaqah. Hadis seorang yang punya catatan amalan kebaikan hanya sebesar kartu kecil. Sementara catatan amalan keburukannya tis'atan wa tis'ina sijillan, 99. Ya, 99. Nah, buku catatan amal sebanyak 99, 100 kurang 1. Dan setiap catatan amalan keburukan, setiap bukunya itu, ya, ada 99 buku catatan keburukan, setiap satu bukunya panjangnya kalau dibentangkan sepanjang mata memandang, madal basar. Panjang sekali. Kita memandang itu tanpa batas. Panjangnya berapa kilo? Nah, berkilo-kilo. Meter. Baik. Kenapa? Dia sangat banyak memiliki keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Amat sangat banyak sekali. Sampai-sampai catatannya sebanyak itu. Dan amalan kebaikannya hanya satu, yaitu mengucapkan la ilaha illallah an sidqin wa ikhlas. Setelah ditimbang, ternyata lebih berat la ilaha illallah. Ya, padahal hanya satu kartu kecil saja. Nah, ditimbang dengan, ya, catatan amalan buruk yang begitu banyak. Baik. Jadi itu begitu apa. Namun Syekh di sini rahimahullah tidak menyebutkannya dalam bab. Baik, kita lanjutkan matan berikutnya. Walid Tirmidzi wa hasanahu an Anas. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menhasankan hadis ini. Ya. Tirmidzi menilai hadisnya hasan. An Anas dari sahabat Anas, ma'ruf ladaikum Anas bin Malik, ya, khadim Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ya, mencakup seluruh manusia karena seluruh manusia adalah anak cucunya Adam. Nah, wahai ya bani Adam, wahai anaknya, yakni wahai sekalian manusia. Lau ataitani bi qurabil ardi khataaya, kalau seandainya kamu mendatangiku bi qurabil ardi khataaya mil'uha au ma qaraba mil'aha, sepenuh bumi. Nah, sepenuh bumi. Ya. Bumi itu luas. Diameternya berapa? Siapa yang ingat pelajaran geografinya? Anak lupa. Diameternya berapa, luasnya berapa, sangat luas sekali bumi itu. Ya. Nah, kalau seandainya kamu mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, sangat banyak sekali. Ya, khotohnya, dosa, kesalahan. Tumma, kemudian, laqitani, engkau berjumpa denganku. Ya. La tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, ini berjumpa dengan Allah. Ya, meninggal dalam keadaan muwahhid, bertauhid. Apa balasannya? La ataituka, maka aku akan mendatangimu biqarabiha maghfirah, sepenuh bumi pula berupa ampunan. Ya, Masya Allah. Akan diampuni seluruh dosa dan kesalahan itu walaupun banyaknya sepenuh bumi. Tapi dengan syarat, dia datang dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Muwahhid. Ya, dosa apapun akan diampuni dengannya. Ini keutamaan tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Nah. Tauhid, keutamaan tauhid. Ya. Di antara keutamaan tersebut, ma yukaffiru minad dunub. Ya. Bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan hamba. Baik. Dari hadis ini diambil faedah yang pertama, si'atu fadlillah, luasnya keutamaan Allah. Faedah yang kedua, kathratu thawabi tauhid indallah. Banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Wa takfiruhu lidzunub, dan tauhid bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menggugurkan dosa-dosa. Dan ini merupakan kesesuaian hadis ini dengan bab ini, ya. Babu fadli tauhid ma yukaffiru minad dzunub, bab tentang penjelasan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid itu banyak sekali. Ya, akan disebutkan nanti oleh As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulus Sadid. Ya, beberapa di antara keutamaan tersebut. Namun yang paling penting dari keutamaan-keutamaan itu, ma yukaffiru minad dzunub. Ma yukaffiru minad dzunub. Ya, keutamaan berupa menggugurkan dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa itu. Nah, akan gugur dengan ya tauhid yang dimiliki seorang hamba. Barakallahu fikum. Baik. Tiga hadis yang kita baca pada malam hari ini. Nah. Ada yang bisa membaca tiga hadis ini? Bisa. Hah? Jangan menunggu pertemuan setelahnya nanti. Kalau bisa sekarang. Ada? Ada tiga hadis. Hadisnya siapa? Hadis Ijba, kemudian hadis Abu Sa'id, lalu hadis Anas. Tiga hadis tentang keutamaan tauhid wajib dihafal oleh para penuntut ilmu. ya. Nah, dengan mengetahui keutamaannya, maka kita akan semangat di dalam menerapkan tauhid pada kehidupan kita. Baik, kita ulang secara cepat. Apa keutamaan dalam hadis Ibban, keutamaan tauhid? Diharamkan atasnya neraka. Artinya apa? Artinya apa? Maksudnya apa diharamkan atasnya neraka? Dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Tidak akan disentuh. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Baik. Nah. Dengan syarat ya betul bidzalika wajah Allah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dia mengharapkan dengan itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia menerapkan konsekuensi dari kalimat ini berupa mengisahkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza wa Jal. Nah, haram alanna. Allah haramkan atasnya neraka. Baik. Ini keutamaan. Keutamaan yang lain dalam hadis Abu Sa'id. Apa? Bobot daripada kalimat tauhid sangat sangat berat. Ya. La ilaha illallah. Ya. Ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Bagaimana? Lebih berat la ilaha illallah bobotnya. Ya, pahalanya. Jika ditimbang di mizan. Nah, timbangan amalan pada hari kiamat. Makanya jika kita ingin timbangan amal kebaikan kita berat, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, supaya timbangan amalan kebaikan kita nanti berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal waznu yawma idzin haq. Faman thaqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Dan wal-wazn, timbangan amalan kebaikan, timbangan amalan pada hari itu hak, benar. Ya, ini merupakan salah satu diantara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Harus diyakini. Al-Quran menyatakan, wal-wazn yawma idinin hak. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, baik, bagaimana supaya berat? Di antaranya, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu kalimat. La ilaha illallah. Ditimbang dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Lebih berat ini. Hah? Ya. Harus semangat mengucapkan la ilaha illallah. Sering-sering diulang. Ya. Difahami maknanya. Nah, diamalkan konsekuensinya. Ya. Harus mengamalkan konsekuensi. Adapun mengucapkannya, ya, berulang kali, beratus kali, bahkan sampai beribu kali, tapi menyelisih kandungannya, ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat sama sekali. Ya, yang tadinya berat, ya, kalau ditimbang, tapi karena amalannya menyelisih ucapannya jadi gini. Dia berzikir la ilaha illallah, tapi masih pergi ke kuburan, menyembelih, bernadar, ya. Kemudian meminta istighosah kepada sahibul qadar dan semisalnya, maka tidak berguna, ya, tidak berguna ucapan dia. Barakallahu fiik. Kemudian hadis Anas apa? La ilaha illallah menggugurkan dosa-dosa, ya, menggugurkan dosa-dosa. Naam. Baik. Ya. Hafalkan matan-matan ini berapa hadis seluruhnya 4 hadis 1 ayat dan pahami kandungannya, keutamaan tauhid apa yang terkandung di dalamnya. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Adapun tugas menghafal ya 3 hadis yang sudah kita baca malam hari ini. Nakfi bihadzal. Subhanallah. Subhanallah. Thank you.